Matius bab peto. Bekna ca hakeme orang lain. Sopaja bekna tibi tak hakeme bi Allah. Sebab bekna bekal hakemna Allah. Akan tak bekna saya hakeme orang lain. Ben okoran saya angkui bekna ke orang lain. Bekal ega baya okoran ka bekna kia bi Allah. Arapa bekna mek ngabas ke kaju setempil. Sebeda ematan orang lain. Tapi balok sebeda ematan bekna tibi. Mek tak epe kere. Berama. Bekna mek bisa ngocak kata raya tanah. Mara. Bik sengkok kaju setempil jeria. Epa keluar lagi ya. Dari matana. Mon ematan bekna tibi. Bede balok na. He munafik. Pak keluar gelu balok dari matana bekna tibi. Saklana jeria. Puru. Bekna terang pangabasa. Ben. Bisa mak keluar kaju. Sesetempil dari matana taraya tanah. Cek maki bareng sesot cek ke patek. Sebab patek jeria tanto pasah balik nyerang bekna. Ben cek maki motiara ke babi. Sebab motiara jeria tanto enyek-enyek bi babi jeria. Mara menta. Bekna tanto narema. Mara sare. Bekna tanto nemo. Mara tok-tok. Tanto bekna e buka elabeng. Sebab orang se menta bekal narema ah. Orang se nyare bekal nemo ah. Ben orang se atok-tok bekal e buka na labeng. Yantarana bekna, bek bada apa, saya beri beto ke anak na. Mon anak na jeria minta roti. Ota bena saya beri olar. Mon anak na jeria minta cukok. Senajan bekna jahat, bekna tau kia, abri saya becek, kena anak na. Apa pole ramana bekna es warga. Salerana, bilebi tanto apa reng saya becek, ka orang saya minta. Jadi, parlaku lagi. Orang lain akan tak parlakuan. Eka terobakna dari orang lain. Jadi ya, esena hukuma Musa, ben pengajar nabi-nabi. Mon masoa, lebet elabeng se copek. Sebab, labeng ben jalan ke neraka ria, raja ben leber. Ben banyak orang se lebet e jadi ya. Sabalike, labeng ben jalan se ngebe orang kau di ria, copek ben melarat elebeti. Jadi, sakoni orang saya nemu labeng ben lorong jeria. Patengat teh ngadepi binabi palsu. Reng orang jeria dateng kabekna aropa domba. Tapi senyatana reng orang jeria patek alase gelek. Bekna bekal tawa. Sapa reng orang jeria dari hasil lalakona. Alase aduri tak kera abu anggur. Ben omput seaduri tak kera ngasih lagi buah naara. Kajuan sebekus ngasih lagi buah sebecek. Ben kajuan se tak bekus ngasih lagi buah secuba. Kajuan sebekus tak kera ngasih lagi buah secuba. Ben kajuan se tak bekus tak kera ngasih lagi buah sebecek. Saniap kajuan se tak ngasih lagi buah sebecek. Tanto epoger pas eober. Beria kia binabi sepalsu. Bekna tanto tau. Sapa reng orang jeria dari hasil lalakona. Tak sekabiana orang sengelok sengkok kusteh kusteh. Dadiah anggota na umat Allah. Tapi perak reng orang sejarinagi kesokan tentang ramah seeswarga. Eyare kiamat. Banyak orang sengoca akan darya ke sengkok. Kusteh kusteh. Kutak kalaban asmana junan dalem. Abdi dalem ampun manapak debun Allah. Jugan ku tak kalaban asmana junan dalem. Abdi dalem ampun ngojuk roro jahat. Sarang mabada keajiban sabenyakna. Tapi sengkok nyaute. Sengkok tak tahu kenal ka bekna. Kasa ontur dari dina. Bekna si ala ko jahat. Jadi, orang sengeding tango cak ria. Sarta atorok kau cak jeria. Pada ben orang penter sematek bengkoh yata sebetoh. Tepakna toron ojen. Ben banjir serta angin tandes nambu bengko jeria. Bengko jeria tak robu sebab laya patek ya atasa dasar beto. Ben orang sengeding tango cak ria. Tape tak atorok kau cak jeria. Pada ben orang butu sematek bengkona ya atasa bedih. Tepakna toron ojen. Ben aing banjir serta angin tandes nambu bengko jeria. Bengko jeria robu. Ben karosekna cek berekna. Dibudina Isa Maresemorok. Benreng orang sebeda ejeria, ceranah nyiding pengajaran ajeria. Sabab semorok katon ko besa, tak akan taruh guru agama lainah.